Kalau cukup, air sudah melimpah di sini, Masya Allah, airnya bagus-bagus. Tanah juga subur-subur, jadi kita nggak ngambil air, nggak ngambil tanah dari luar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna fi qalbi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wal nahar, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas." Teman-teman sekalian, balik penciptaan langit dan bumi. Enggak apa-apa, Pak. Kencengin aja. Enggak apa-apa. Terusin aja, enggak apa-apa. Tapi jalan ini. Jalan. Dayung sama saya, kan. Siap. Ada pendayung gaib. Nah, ini teman-teman, di balik penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, juga Allah berikan kesempurnaan. Ada lautan, ada cabang-cabangnya, sungai-sungai, ya. Kemudian juga yang kita bisa kreasikan jadi danau yang bisa dinikmati. Tapi di akhir ayatnya sangat menarik. Semua itu, kata Allah, bagi orang-orang yang berpikir, maka akan dijadikan semua itu sebagai tanda untuk mendekat kepada Allah. Yalah ayatil qaumi yaqilun. Ya, itu menjadi tanda bagi orang-orang yang masih punya akal, yatafakkarun, yang mau merenungkan, mau berpikir. Jadi sebetulnya jalan-jalan itu esensi utamanya bukan hanya merasakan kenikmatannya, bukan hanya merasakan kebahagiaan, kenyamanan, tapi adakah semua fasilitas itu mampu mendekatkan kita kepada Allah? Itu gambaran yang paling utamanya. Jadi kalau naik perahu, naik pesawat, private jet, ya perahunya private misalnya atau apapun itu yang melahirkan kenyamanan tapi belum mampu mendekatkan diri kepada Allah, maka ada yang patut dipertanyakan, dengan cara apa lagi difasilitasi. Yuk, kita akan dengarkan suara perahu khusus. Tarik, Bang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini di Jumat pekan ketiga Syaban memberikan kesempatan untuk bisa memulai aktivitas di tempat yang baru. Jadi ini adalah disewa oleh teman-teman kita untuk digunakan tadabur, beraktivitas, dan ini adalah pertama kali digunakan. Jadi kita gunakan pertama kali lahannya, dan ini berkemah. Jadi sifatnya ikutan kemah nuntun jamaah, disingkat IKN, ikutan kemah nuntun jamaah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, ini perangkatnya baru digunakan, ini kemah semua, tenda sudah siap nih, akan kita gunakan. Jadi dalamnya cukup bagus, alhamdulillah. Nah, jadi istirahatnya di sini nanti, sebagian udah masuk. Kita kasurnya apa? Ini udah ada yang masuk, sebagian kawan-kawan. Tempat di sini kita bagi kelompok, seluruh karyawan dan teman-teman di IAI, Kuantum Health Institute, bergabung di sini. Kita bagi beberapa tenda, teman-teman bisa lihat nanti ada banyak tendanya. Nah, aktivitas kita yang akan kita lakukan pertama kali, karena ini tempat pertama yang baru digunakan beraktivitas, baru banget kita pakai, kemudian kita pijak, maka hal yang pertama dilakukan adalah bagaimana membangun ketakwaan di tempat ini, sehingga jadi saksi di hadapan Allah bahwa ini aktivitas awalnya bagus, berkemahnya bagus, kemudian pertama kali digunakan juga pada yang baik-baik, sehingga ada jejak kebaikan yang bisa diikuti dan menutup potensi maksiat. Ya, alhamdulillah, bekal cukup, air sudah melimpah di sini, Masya Allah, airnya bagus-bagus. Tanah juga subur-subur, jadi kita nggak ngambil air, nggak ngambil tanah dari luar juga. Sudah cukup bekal. Ini ada untuk bakar, kalau api unggun, kalau kira-kira malam-malam terasa misalnya dingin, ya jadi bisa dihangetin. Ini kelihatan nih, ini bukan kendi ya, ini disiapin buat ini, buat bakar ya, kalau pengen api unggun, pengen api untuk menghangatkan. Baik, sekarang kita akan teruskan dulu untuk mengenal alam sekitar. Jadi kita ada arum jeram sedikit, mengenal lingkungan, kemudian bersilaturahim nanti dengan warga, mitigasi apa yang diperlukan oleh mereka, sehingga jangan sampai ada satu tempat baru yang dihuni tapi juga barangkali menutup peluang-peluang aktivitas warga sekitaran atau bahkan tidak mengenal atau tidak mengakomodir kepentingan mereka. Jadi kita mitigasi, barangkali ada UMKM yang bisa ditingkatkan, kemudian juga dibangun kekerabatan sehingga bisa memakmurkan alam bersama. Saya kira itu, mohon izin kalau sehari dua hari ini barangkali belum ada live karena ada satu bagian dari kehidupan sudah yang kita tata supaya bisa maksimal beraktivitas. Tuh, sudah mulai manggil-manggil, sudah persiapan. Jadi mohon izin, kita siap-siap dulu. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.